hanya sekadar perhatian dari dirimu yang kau anggap biasa saja. Atau mestikah ku simpan dalam diri lalu ku endapkan rasa ini terus? Oh yeah yeah yeah, selama-lamanya. Diriku cinta dirimu dan hanya itulah satu. Sampai kapan aku pun tak sanggup.